tapi kamu cuma mungkin gambar negeri. Kami bodoh tu, saya tu lah. Sama juga. Kalau ni kita baru kalian aku kau timal sini, mesti nak kita kata tahu. Mau jadi tani. Kalau mau tu 86 sarang ni, 86 sarang. Peris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peris 8. Bapa perlu ial sunet ni. Mengapa ni? 86 bapa perlu ial sunet sarang. Peris ke 8 dah ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulau ni. Bila? Boleh ni tengok apa juga. Saya tengok mana ni? Pulau. Mana panggil ya? Mana punya aku tak tahu sini sih kata orang. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatru'i al-jinat rahimahullahu ta'ala. Waqatru'i alam teman-teman. Dan imbangi sebuah al-jinat itu Abdul Qasim al-jinat. Radiyallahu anhu. Wafi yadi hilang itu tetap. Wafi teruk yalan teman-teman dan beritani. Wafi yadi keteruduk kedelokan maksudnya. Sofa al-Junaid wa Abdul Qasim al-Junaid radhiyallahu anhu. Wafi yadi hilang itu tetap yang dalam tangannya Abdul Qasim sabhasun utawi tasbih. Jadi suatu saat Abdul Qasim al-Junaid itu nak wirisan yang itu tasbih. Yuk ada tasbih jenengan. Tapi lah muka bijawana lalu kecil Abdul Qasim. Anta ma'asyara jika tak hudu dia jika sabhas. Antau depan jenengan ma'aswara sida sertane kehormatane jenengan. Jenengan cik mulyani ngono. Tak kudu ngalap panjenengan dia sida kelantangan panjenengan sabhatan yang tasbih. Jenengan wong kok ngono kok wiridan cik budanya kelewa tasbih. Bapak lah muka jawa sabu Abdul Qasim na'am iyo. Utai tasbih usaha gabun iyo jadi sebab. Waso lana kang nu mekakno bo sebab na'in iso. Waso lana kang nu mekakno. Waso nabi ilama waso lana. Sebabun utawi tasbih sing tak cekel dadi sebab. Wasolna kang tumeka kita bihi kelan sebab ilama maring perkara wasolna kang tumeka kita. Awal-awale aku usul ngene iki mergo wiridan gawa tasbih. Mulane tasbih saiki aku usul lah tetak gum. Lanat rukuhu abadan ora ninggal juru ing tasbih abadan ing dalam selawat ya Allah. Terus ini yang berikin, buat kue soal muhakikat lah, tuduh menang masa-masa untuk hakikat. Jadi nak zaman goblok ini kita menggunakan tasbih, terus musul lah gitu. Tapi zaman goblok kita menggunakan tasbih, dan zaman musul kita tambah parah. Dan kita bawa tasbih, kita jantar Allah sunnah menggunakan nabi, dan ini nabi atau menggunakan tasbih, tapi ulama-ulama ini, nak awalnya musul menggunakan tasbih, ya tasbih. Awalnya musul orang menggunakan tasbih, ya. Wakana lan ana sapa Abdul Qasim al-Junaidi yadkhulu manjing sapa Abdul Qasim kula yaumen ing dalem saben-saben dina. Hanu tahu ing panggonan pemandiane Abdul Qasim. Wai silu lan nglengsrehno sapa Abdul Qasim atitra ing tutup. Bareng ngono wai soli lan salat sapa Abdul Qasim ngene ya. Wakana yadkhulu kula yaumen hanu tahu ing gon pribadi ne, gon pribadi ge. Ya mulai kamar, mulai wonten tempat wudu. Hanu tu gon pribadi, gon privasi ge. Kulayomen haru tahu enggan privasi ini Abdul Qasim. Wais dilu lang ngangkirana sopa Abdul Qasim asitra yang tutup. Wais soli lang soka sopa Abdul Qasim arba'ami asitra katin yang patah ngatus maka. Jadi penggemar penggemar Abdul Qasim misro. Jadi ini dino sholat yang patah ngatus. Abdul Qasim al-Junaidi pakoan erani ustaz. Sumaya ujung mengkonduli sopa Abdul Qasim ila bedi maring jalan Abdul Qasim. Waru iyalan dan impak no fa'da wafati sa'usi wafati Abdul Qasim fil manami ing dalam sari fa'li la lagu moko dijauna lagu ke Abdul Qasim moko ni ma fa'ala wa bi kita kene iki kula kabar kalian Abdul Qasim masine iki kula sinau fitam mulai ya mulai alit mulai umur 17 ini termasuk yang paling saya kenang adalah cerita ini. Kenapa cerita ini sang paling kenang ulane kula nu nabe muka lek rapati cocok yo ora gedeng yo ora ngaramno te rapati cocok jadi rapati cocok itu gue rame-rame kan siar, tapi nak fatwa-fatwa nih yang keluar ini, nak tepak ya manfaat, nak tepak ya buat nama. Ya Abu Al-Qasim al-Junaidi seorang mursyid besar. Dia setiap fatwa itu didengarkan puluhan ribu orang. Tapi waktu semuanya ketika beliau kabundut, ini tuh ngono senang sih, biasa fatwa, biasa ngaji, ya termasuk kalau yang enggak. Ketika beliau kabundut, ngiranya orang banyak karena dia muridnya banyak, yang manfaat adalah ketika dia mengajar orang. Tapi ternyata setelah beliau wafat, tapi namu kau tidak ono lalu kita Abdul Qasim, maka Allah wahyu kita. Mau tiap kali kau alang lakoni sama Allah bila kalian siro. Kamu diperlakukan Allah kayak apa? Kata orang mau jawab sama Abdul Qasim, tohat silkal isyarat. Tohat jadi hilang. Apa silkal isyarat itu mengkono-mengkono isyarat. Isyarat-isyaratku yang para muridku. Panduan-panduanku yang para muridku. Nasihat-nasihatku yang para muridku. Kok ini bisa melepuk, bisa ngandani wong, itu hilang kabeh. Pasal niat dan jadi rusak, apa silkal ibarat itu mengkono-mengkono ibarat. Wawubi dan nan tegesi hilang, apa silkan usumu, apa mengkono-mengkono rusum, mengkono-mengkono isyarat. Ya rusum sami mana nih cara. Wawubat nan jadi hilang, apa silkal ulumu, mengkono-mengkono ilmu. Hilang kabeh. Bongso fatwaku, nasihatku, irsatku, hilang kabeh. Ganjaranku jadi mursidku, hilang kabeh. Wa mana fa'analan orang manfaatinya ini kita, apa illa rukai adun, kecuali rokaat-rokaat kecil. Wa mana fa'analan orang manfaatinya ini kita, apa illa rukai adun, kecuali rokaat-rokaat cilik. Jadi rukai adun, rokaat-rokaat cilik. Rokaat di orang pati suwi, di orang pati apet, punakang ono sopoh kita, yunar kauh. Iku rukuk kita ha'in rokaat, fitahari yang dalam waktu suci. Fitahari yang dalam waktu suci. Ini peringatan yang dikenangan terutama yang tersebut. Gue ngaji, yang rumah ada orang ada. Biawanya kita menuso, kadang ada riaknya, menurut di rumah ada orang. Kadang gue pas mulang ikhlas. Pas mulang ikhlas, nanti puluhan tahun ikhlas. Sebelumnya diantara yang gue ulang, gue alumni itu juga. Kemudian, yang itu nak mulang, yang pokoknya bongso mulang, bongso pengajian, bongso fatwa. Piyawai, misalnya saya ikut ikhlas lah, itu suatu saat gak ikhlas. Itu mau misalnya kalau mulang sambil ini marah-marah, itu orang jelas masa depan. Suatu saat misalnya kalau orang sudah di bupati, tetap bersilingmu, bisa tahu ngaji aku. Barang gak mati perhatian, bisa tahu ngaji aku, saya kira perhat. Nah, pengiran nak, terus. Jadi ini ngaji di sini aku, tak tulis ganjaran yang berbeda ini, ikhlas. Jadi itu harap-harap makhluk, orang harap-harap. Mulanya dari abal-abal menjadi itu. Fakwa aku yang para murid-murid itu hilang. Kasi. Ternyata saya dihitung Allah, merokaat-rokaat kecil, sehingga aku rukuk mergawas dosa. Mulanya sholat sunat, urat di sunat, no jamaah, merku khasi sholat seminggu, jadi dia ada berpengen. Pamer uang ya orang, juga makmum ya orang. Dan ini usum, sholat sunat itu karena tidak. Nah, ya repot gue kesini ku siar. Tapi gue dukung ya rakan nek kabeh ulama sepakat salat saya itu tradisional toh. Lah tenan tang yo rasa lah tenan. Perkara. Lah zaman akeh sing nang tang yo yo empat masuk. Dibule dene iki ora tau. Salat. Lah wis lah kabeh kudu biru ne. Nah kula ngger pas panitia masjid. Kus misalnya wonten salat masjid jamaah mung tidak saya dianggap murid. Jadi itu omongan, ya mungkin. Kok aja aku lah, bingung. Lah bingung, menjawab. Ini sebetulnya, nah aku mau disunat jamaah, nyulayani fatwali semua ulama, nah sholat itu termasuk bismun, tinggal satu sanu, jamaah. Tapi aku ngarang, ya orang nak ngomong, murah jamaah, murah sholat. Nah, murah sholat lagi. Tapi itu keputusan itu, urusan itu, keputusan itu. Tapi ini gue nyata di sini mulai demak netan kudus gitu ya tren pelat jamaah lo ya kawasan gue lo pantura mulai ada yang tapi sih dulu sih lo lama lama masih ada udah ya fatwa nak jamaah tuh gitu jadi gue lo yang tengah hasil tuh umur darahnya kusi mau tahu fatwa rasul nabi sama lo jadi emang rasanya parah banget ini gue lo tak garuk termasuk kitab Hikam itu mulai kulalik, itu kan ada ngaji Bahmun, dan ada ngaji Sinaun. Itu kan termasuk yang saya tenang itu, keterangan itu. Soalnya ngaji kita-kita di tegir dulu murid, di tegir. Masya Allah, teman. Di murid ini kan berat, teman. Ini kalau marahnya buat rumah tegelat, di tegir dari rumah. Ada murid itu anak-anak hati itu kayak gelora, misalnya anak kurang, misalnya itu. Rumah, kok. Pokoknya dua murid di rumah itu. Karena kalau santri-santri kula menunggang anak kula, dia kata sehingga antar. Anak kula namanya kata, dia kata sehingga antar. San, Hasan, kita ajaran, kan. Itu nak rambut kecaknya lukus, ya. Rausah, itu menggunggah. Nak rambut kecaknya lukus, ya. Rausah. Nah, mendesak artinya fungsi. Nah, kecuali mendesak kena rambut lukus, dan keberatuan sampai nak rambut kecak utuh. Perkaranya rumah itu. Padahal kita kebanyakan ikhlas. Anak kita dilarani, ya. Tapi ngumpat-ngumpat, ya. Tahu ngaji dari aku, kok. Larangnya anakku, itu kuat. Walhasil repot, yang terkait manusia repot. Ini kita baru ke dalam, lo juga cerita. Hamzah Az-Zayyad, ini termasuk Kurosab. Itu paling jujur di antara Kurosab. Jadi Kurosab itu paling jujur Hamzah Az-Zayyad. Hamzah bin Hasbid Az-Zayyad. Itu yang baik satu-satunya sab'ah yang sanatnya musalsal mi'idrati Rasulullah. Jadi satu-satunya sab'ah yang sanatnya musalsal mu'iwat guru-guru yang menjadi Rasulullah. Hamzah Az-Zayyad. Atau lewat saya sakir, terus saya jabar positif, terus sampai lelah matanya si imam bijai, si imam asin. Terus oleh walaupun beliau memenangi guru-guru saya telah 6 kali. Dan itu, ya boleh pengaruhnya besar sekali. Ketika imam asin kau putus, ini pengaruh besar. Orang paling top. Kan kira asap aja, tiga ini sangking kupa. Asin, Hamzah, bijai. Ini tak kuat ya. Tapi paling juga itu saya Hamzah aja ya, Hamzah dan Hasib aja ya. Itu baru gede ya, mana? Santri ini yang ngutangnya aja, yang kasih si aja. Itu melantar aja, ini kalau ngutangnya santri ini yang gede. Aja bani dia ya, di santri marah, di santri. Di santri marah, utangnya aja, utang langsung oleh, matur. Kan ngutang, ini gue sebani dia. Yang bapak masih gajahnya mobil bandel. Aku juga tahu bapak. Ini santri menelaran, makal nyawur di perjalanan. Utang gua berarti berat, dan utang lo. Wah, nyawur, kan nyawur, ya kaya ini sih. Dengan kalau datang merumat murid itu berkarana, di rumah itu gitu, ekonomi, no. Alhasil, matur pagi aja. Dua jauh, ya. Pulau itu, utang pulau kan. Belum siapa hati, utama murid kejenian ke jenian itu. Kesannya menyalurkan. Jadi hasil aja, wailah, gue itu tak silakan. Aku itu mulai bisa menuruti utang di utang. Aku juga mobil pengeram, utang gue rasi saru waktu yang tau masih. Jalak menyerang buat menyalur utang. Dan bisa menyerang di ngasirat utang gue rakyat. Suatu saat beliau itu karena Mekah itu kufar itu padang pasir. Gue itu sakit ngumpir, gak biar air putih. Wabe wong ngawani. Ketika ngawani air putih di umum lah. Apa di antara kalian pernah ngaji Quran sama kalian? Dari masyarakat. Semua berduduk. Kupan nanti ngaji begini. Ini kan lah astro. Aku gak bakal ngumpir. Aku gak bakal ngumpir dari sing sudah wong timpau ngaji. Kenapa ya? So, aku tak ikhlas ngaji ku krono Allah. Nah nanti aku untuk fasilitas populer, aku khawatir berat Allah ikhlas. Sampai. Kira-kira ngumpir, nanti mati. Sanding, mau ngobrol kan orang salam tanya. Nanti menurut jumlah Sofyan Sauri lebih parah men. Sofyan Sauri itu termasuk dunia yang tadi. Contohnya aku kan guru besar Imam Sauri itu Sofyan Sauri termasuk. Malah nih anak Asia kan sering pola Sofyan. Ambil Imam Ghazali daerah ini Al-Hajjah itu kom sama kan ambil ini di Sofyan. Dia tahu melaku-melaku kecemplung sumur, macam mana sepol ya, nunduk-nunduk kecemplung. Aku nggak jelas ngaji apa nulungi. Baru apa nulungi, dia kayak pengumuman, sing tahu ngaji aku sih nulungi aku. Dia masuk ya, boleh kecemplung. Kalau tadi kita cerita unik tuh, dia benar-benar ngerti. Saya itu ikut parah kan. Saya ini murid dua rasa. Kamu kan? Jadi rasa keting, sunai pangeran. Keting ya, pintol. Kamu sunai pangeran jadi zaman akhir menipu keting. Tapi gue dukung, gue keliru. Orang sana sih, gue lah murid menuju orang sana. Gue lah murid di mana sih orang sana. Barang kecepong juga. Halfi kumayat ma'ul hadis ini. Apa di antara kalian ada yang pernah ngaji hadis sama saya? Siap kalu na'am, wakulu na'am ma'ul hadis minka. Izan lakan suruh ni na'un aku rasa buat suluh ni. Wahakalan cerita sahabat Abu Muhammad Al-Jariri radhiyallahu anhu qala kuntu inda Sinat radhiyallahu anhu fi halina ing dalam tingkah Najai Abdul Qasim Al-Jinisi. Abdul Qasim pas Najai aku ning jinjiri. Wa kana lan ana fi yaumun nasi ku yaumul Jumat itu dino Jumat. Wa yauma ta'in sin nanti no ta'in sin dino dino ya dino istilah ing kitab. Wa dino dino pengenan atau dino syukuran. Bahwa halnya saya Abdul Qasim Al-Junaidi ku yakro umatnya sopa Abdul Qasim Al-Qur'an yang Qur'an. Dan apa kabudut budut moco Qur'an pasok nama mengkau ngatamna sopa Abdul Qasim Al-Junaidi. Wes nazak itu juga moco Qur'an. Jadi wes nazak itu moco Qur'an. Pakul itu moco matra insun. Iya jilhala ya Abdul Qasim. Moco jenan wes nazak ke kelaranan tetap dari Qur'an mawon ya Abdul Qasim. Pakulah moco jauh sopa Abdul Qasim. Waman awlamin di bizari. Wahina izin tuh fasok fasok ini lengi lengi nape mati. Kenapa mati ngatur seperti ini? Itu dengan jelas. Waman ti sofa awal lalu berhak meniti nangis itu tidak lika kelam kono kono berat Quran. Pak wahina izin nalika nisa iki kutuk wajib dan lempet apa sofi fasi opo lempiran insun apa sofi sifati caketan amal usul. Apa sifati caketan amal usul. Jadi Pak Sampai Pak Budut juga ini. Itu dia ini dari Quran. Perlu diketahui tradisinya ulama di sini. Ini dari Quran, kenangannya mau jemur. Ini kafe ulama di sini, maju hafal Quran. Tadi ini nanti dari Quran. Iku mulai riyen, wali-wali dhisik mbok apal Al-Qur'an tapi dhisik nang ndek ketan kok. Ya iku ketika dhek nek wis paradan wis ngajak muridé kan sakake. Foto mulai ngajak amene kel apa mut. Dari aku kok sing mal sini iki. Sopo to sing berhak ngamal ngene iki kecuali aku ku wis ngajak. Wayahe ngamalku ditutup. Kepen ku pas ditutup catatan ku pas maca. Kuelen bapa budu dia bapa ni kulo boten pamer bapa kulo boten di cerita omong tentang itu. Bapa ni pun najak betul. Sini nunggu ni dan kulo putra putranya. Tapi yang paling marah pas itu. Ini pun mantap bapa pun tu. Senang suka no Quran, bener no Quran. Cuma itu je tu yang. Yo Quran ku dokter ku je bener Quran. Orang pun najak ni pun najak mungkin sudah pasti tak putus. Kulo jeeling. Palingan itu apa? Minggu kalau wakar mau aja, susah susu lagi sama awak susah kual arus dua ramai sih ini. Bapak anda katakan apa? Diwasa ngantuk khatam. Quran itu saya rekod dulu. Terus yang tengah jalan itu apa? Lupa lima. Bapak dengar itu khataman Quran. Pas dengar khataman Quran, kalau yang sisi separuh terus lupa sama jadi tak ada wong kafe itu kepengen terakhir ngamal. Kue muni waktu gue yo mantep. Kau muni waktu-waktu, jomah. Jadi nak muni waktu-waktu, bisa tuken mati dalam wiridan waktu. Jadi tu tetap. Jomah. Kerana Abdul Muin berkata ini fatwa. Nak ono wong ape mati, kau ikut muni Allah, Allah itu tidak omong-omong. Mereka sekali buat omong-omongan. Pak, kuncinya kau ini di lemari terus mati. Berarti kata terakhir lemari kan. Padahal jauh Nabi mangkana asli kalan ini. Ya ya Allah tidak boleh. Jadi ini Allah tidak omongan mana. Tapi sekali bisa omongan mana. Mak saya eling anak mesti rugi tu eling jenap di jenap itu semasa. Jadi terakhir akhir kalam ini jenap di jenap. Faham ke? Nanti apa mati sini? Kau tak boleh tu. Yes, Allah Allah. Jadi artinya yang terjadi. Kafir ulama hakikat kau Abdul Qadir Al Jilani sekali kerja pun. Beliau cara kau sundut nanggo coro sari tapi itu kepinginnya pas catatan itu tutup tetapi sedianya sedang moco mau gue muli waktu-waktu yang masak muli mbok-mbok yuk dari pak jauh coba tetap mati dari aku dosen satu moco Quran waman awla min bibiralik wakina izin sutuah sofifati sutuah bin lempek apa sofifati lempiran wakasin aku yang aku alikin lawa jamaah termasuk dari jalan sunnah dan itu dalam bertasawuf mengikuti Abdul Qasim. Tapi itu kan munamun itu atau orang ceritanya, jadi tak tulung. Kalau ini ngerti, tulung iman, sehingga tidak ada sini Abdul Qasim. Kalau terbatas ini. Waqala Abu Hasan Ad-Darus Radiyallahu Anhu. Zukira indal junet ahlul ma'rifat billahi ta'ala wa ma yura'unahu minal awrat wal ijrajah ba'dama la tofahum wafihi minal karomah. Zukira dan sebut intelijensi ono ingatane Imam Al-Qurati Masjid. Sopo ahli ma'rifati, sopo ahli ma'rifat billahi kelan Allah Ta'ala. Abdul Qadir Al-Junaidi ku tahu diceritani wong tentang wong-wong sing ma'rifat. Wa malang perkara yurauna kang podo jogo sopo ahli ma'rifat duwe iman lal aurat yang kira-kira wiridan dan ibadat dan kira-kira ibadat. Bagama sausnya perkara latufa kang marini rahmat, marini latif, marini alus, marini rahmat duwe ing wong ahli ma'rifat sopo Allah wa Allah. Di iklan mah menal karomati yang gura-gura karomat. Artinya Abdul Qasim tidak rasan-rasan di posa ulama. Wong-wong ma'rifat itu dia senang. Wiridani aja, ibadah aja, yang bersenggung itu dia kak. Nah, cara bahasaan ini jauh. Wais wong soleh, yang tua anak aja. Bulan ya. Fakwa lama kau jauh sama ajunnya itu roh jawaan itu. Oleh jauh ya. Al-ibadah itu alal arifin, ahsanu minasi dan alal usin mulai. Ibadah itu saya ditegir ibadah. Saya ditegir sholat. Saya ditegir poso. Ditegir ibadah. Alal arifi nak ingatasi wong sing ma'rifat gila. Iku ahsanu luwe bagus. Minat tijani tinimbang mahkota. Minat tijani tinimbang mahkota. ala ruhil muluk yang atasnya berarti piro-piro rosu. Saya nak panjang wali tenang, mau makrifat tenang. Kita beribadah, gue bangga. Mergo itu ibadah, gue gagah. Ini bang rosu, yang gugur, yang tiga. Saya ini mau soleh-soleh, nak rosu pati ini. Lalu malu dibilangin. Dan mestinya, roh pejabat itu saya main habis. Gagah aku. Betul ibadah itu asal, apa? Ayo, sobat. Ayo, namun ini niru Abdul Qasim, apa? Jadi nak niru Abdul Qasim, sekali beribadah, kudu ngerosok dua keadaan, sing luwe apik di bang pejabat. Kalau cari ibadah, nyarang pejabat, kok enak nasib di jenengan, kok ngerti-ngerti. Ya, pengiran tersinggu. Itu ibadah, di mengingat-ngerti. Jadi nak suwani, dia cuma ngapik, itu al ibadah, al-arifin, ahsanul nasi, dan al-arusil. Jadi orang pejabat cemen, aku sekolah sewe ahsan, minat tigan, alar usil. Mana nanteng isi abis-abis ngono cerita, ono wali nak miridkan gak muni sukano wakbar. Jadi ini melete ini raga orang, ini wali itu melete ya, anggar wajah waktu sabar. Iku moro gunung, Mekah kan agak gunung, gunung watu-watu kan agak. Ya gunungnya raga merapi, jadi muka ya kesel, gunungnya mekara. Orang kejur gunung wak. Sikile ungkang-ungkang mlete ungkang-ungkang seling pengiran terus bungok-bungok ayo nang mulu dia dilada enak erojo iku apa iki enak aku wiridan bengak ayo nang mulu dia dilada enak erojo iku apa iki enak lek gak diwali gara-gara Allah akhire timbati sik senenge mbek aku saking senenge mbek aku nganti mbek niku gedhe rumangsa luwe enak timbang roh. Nah, kita-kita juga ahli ibadah tapi ngenes. Mereka nyongkok enak. Berapa ini malah kita buat ahli ibadah tapi kan kalau nyongkok orang kafir di nom jabat luwe enak dibanggi. Iku Allah tersinggung. Kok ibadah itu luwe apik dibanding ikan ala ruhusil. Nah, itu berarti roh mazhab Abdul Qasim berapa lu kan lumayan. Ya iku lo suwon. Oke nyebat-nyebut tok tapi raroh. Raroh tidak lama ya. Itu kali orang hafal Quran, namun di Rasul Musmani, atau roh raine Rasul Musmani itu. Iya. Waqala Abu Bakar al-Aqtar, hadurtul junaid indal mauti fi jama'atin min ashabi. Hadurtul nekani ingsun al-junaidah ing Abdul Qasim al-junaidi indal mauti, ono ing sanjingi kabundut. Pas sampai kabundut, aku cuman. Jadi ini pas sampai kabundut, itu gue nunggu ngasih, karena beliau seorang mursyid besar. Jadi pas kabundut, ya, api kabundut, jadi nunggu ini, karena di jama'atin dalam sisi jama'ah. Min ashabina kami berasa panco-panco kita. Jadi pas sampai kabundut, ditunggu ini kita, tak bolo-bolo, suan kabe nunggu ini kabe. Baru ayin aku mengkau ningali yang itu, nunggu ngabal Qasim al-Junaidi, kok isa ini kan nunggu. Isol li khali sholat sopa Abdul Qasim. Wa yusni rizla hulan ngelujurno sikile, mergawa segera-gera. Iza aro da'iyah sida falam yazal kadali. Jadi nak apa sujud, yuk kangelan, segera banget. Itu ngono terus. Kata proses tiga metu apa aruh roh min rijlei sangking sikil lorone suku lorone Abdul Qasim al-Junaidi. Fata kulat maka jadi abad alih ngatasi Abdul Qasim mukharo patuh rumah. Apa ngobano sikil, mereka nyawan apa metu untuk sikil. Itu orang-orang itu, itu mulai wabat. Selamat gan, aku dikocok, ini iya gitu. Saya ini jauh. Rokul tahu metu, aku cok sikil. Cok sikil kayaknya dicobok balik. Tapi macam tenan. Jadi nyawa itu kata yo. Jadi nak metu kan mulai istirah, bodoh-bodoh. Barang dok ini cukur. Ini mata menapi mati cukur. Cuma terbalik. Berarti kak nyawa lu bijak nak majer tu kau ni. Wah, aku tenan. Baru balik urip tengah tu. Tadi tu urip pun. Ramu tu kan. Lah kok ramu tu je? Lah kalau ni cakap urip, alhamdulillah. So baru urip pun malah jadi kacau. Malah itu ufa timah. Pasok kok arep kira arep mati yo. Nek gak urip. Dadi nyawa iku kan yo kon dar. Dadi nyawa sampe mati ora padha langsung ngisor kan munggah sik ning dar jalan-jalan kowe. Pamit sampe ndas rambut. Terus pamit terus monitor-monitor nganti terus sikil. Bareng wis terus sikil, Abdul Qasim keberatan. Abdul itu sikil kangen. Sama dia mongko maksa dawane sapa Abdul Qasim rijlai. Wes kangen ape digo sujud. Nak sholat juga kan berarti belajar ini loh, paham ya? Belajar, nyater kan wajibnya Allah untuk ini kan dipeksa di belajar loh, pokoknya anggur standar sholatnya dianglung. Para aku mongkon ningali lu ngabal Qasim sapa bantu Asdika iki bagian kanca-kancane Abdul Qasim liman sangi wong hadoro dari kalwasta. Watanat lan ana apa rijlawi sikil loro Abdul Qasim ketawar ro mata teman-teman semua. Tuh. Apa wis? Ora kena bu. Apa wis apa apa rijlawi. Sikile ku sapu, mergo ngape kabungkus maksa sujud maksa ibadah. Pokoke mongko gawe sapa bantu Asdika. Nah muridnya kan gak wani usul, sing wani usul rontok sing semi konco, wani gula balik nak santri kan gak wani usul, sing wani usul sing semi nopo kan konco, Fadil Asdika itu, ya bodo ngali ini lah sing semi konco, dia wani usul. Maha daya Abdul Qasim, jenengan kok maksa ibadah itu sepudi karpe, ngus kakek anak mereka budek, kok menang gak usah maksa sholat kamu nih. Terus jarak tepat tolong kok dosa Abdul Qasim, hati ini Allah. Kita diri sholat nih mati pangeran Allahu Akbar. Jadi orang kau marah pepe loro pepe mati ni nak no awak orang maksa tu, itu keliru. Mereka pepe maksa solat berarti hari ini amu, di tekfir solat pepe mati unek. Nah kandanya kan kandanya ya, jangan paksakan ya Abdul Qasim. Nampak jangan. Nah ini jadi Abdul Qasim buat hari ini amu. Aku solat ni ini tidak mati pengiran Allahu Akbar. Si terus nolak solat. Falam mafaro tu, mongko semangsa ni rampung sopo. Abdul Qasim min sholat ini yang sedang di Abdul Qasim. Weh, kancanya mau kan bilang, no. Aku sholat itu yang mati pengeran, no coba larang. Orang tiga pakai-pakai terus ditinggal, Allahu Akbar. Salam lapa rogo min sholat ini, kalau lagu Abu Muhammad al-Jari, roja anbiya Abdul Qasim, lagi tojaksan. Bumpun, saat ini sholatnya mpun, bumpun, saat ini turu. Maksudnya turu laya-laya, tak turu miring. Pakola ya Abdul Muhammad, hadha waktu. Hadha waktu wujudi minnatillah. Iki waktu wae entuk rahmate Allah. Allahu Akbar. Salat meneh. Oh, boten ditambah menawi Abdul Qasim Al-Junaidi wani niru iki ta ora menang ape mati bungok-bungok. Menawi tidak warai niat mati secara baik dan Islam. Paham ya ana sanate. Terang ben yo ana ape mati yo. Salat. Allahu Akbar. Nek kandhani-kandhani pun kalian duduan. Allahu Akbar. Iki waktu wae ana rahmate pangeran. Tinggal Allah. Hada waktu wujud ini nanti lah. Ini waktu anaknya rahmatya Allah. Allah wakbar. Salam ya jal zadi takhalah. Salam ya jal mubarak mungkin kisir abu ya kita mukono-mukono keadaan. Iku khalah lu jadi tindak lampai Abdul Qasim. Hatta mata sindo tabundut. Soto Abdul Qasim rahimahus. Rahmatullah ya alaih warif. Masya Allah tenang ini. Jadi kaya mukulah suwan wa intim benung kajit. Ketua keadaan. Asapnya mati. Temuni waktu-waktu yang mati. Menimbang engkau. Kena keluar gitu. Fail ya apa? Ngefail di rumah, akhir anak fail. Kalau dia ini selamnya, nak dungu itu risan ada masalah. Misalnya ngasal ini, misalnya kasus pulau jenengan. Nak dungu mesti pikiran, tapi anak turun pulau, mati pulau. Tetap nak dungu itu ngajak wilayah yang dungu. Karena contoh ni atau masuk dia hati itu, tapi nak sholat kan bahasa ni kafe memuji pengiran. Allahu Akbar, kafir, alhamdulillah. Jadi tak resiko salah, dia tak resiko. Misalnya tu santri mu ada berdoa ya Allah santri pulau sepuji. Mungkin dengan hatimu kan, dan kalau aku tetap kecil, anak putu ku berita tetap mah. Artinya semua bentuk doa itu rawan saja. Daripada resiko salah, paling aman kita foto. Terus catatan kulo tengah Abdul Qasim sing kulo seneng itu. Wes loro kaya ngono iku ora tau ngeluh. Dadi dia ngertakoki kancane wong dinan pun sakit ngoten kok mentek. Hadi ini amu wa. Hadi ini waktu sujudillah. Pokoke selalu yang disebut rahmate Allah. Dene gak tau ngeluh. Padahal nyuwun sewu jenenge wong loro wis mesti kaya apa sakitnya fisik tapi dia terus nyebut iki waktu nek mate pangeran. Itu waktu wis wae luar biasa. Ya kok demo kue ngeluh ya mati, syukur. Ya, tapi kena mati syukur diri dari Allah, kena mati ngeluh. Orang diri dari ini. Kena apa mati, alhamdulillah Gusti kok menang mati. Mungkin kesel kalau marah. Mungkin bahasa ini syukur, yang penting bahasa ini. Kau tak milih bahasa dia itu, mungkin arahnya. Alhamdulillah Gusti bisa kepikiran sampai kemiskinan dan tidak kelihatan. Yang penting syukur. Lengga dong. Jauhnya nanti kan Allahumma ta'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli anggap aja mati itu akhir dari segala keburu. Paham ya, ini kalau tak berus, ambil sinten Abdul Qadir. Ini itu yang menyangkut pribadi beliau ketika dikasih waktu. Nah, saat ini kita dikasih, ini fatwa-fatwa beliau tentang caranya dari sholat. Ini kalau saya bisa, ini kalau karena. Waqala al-Khasri radiyallahu anhu. Annas yakuluna al-Khasri la yakulu bin nawafil wa'ala awratin mahali syakal. Dari wong-wong aku atau wirisan atau sholat sunat mulai nom. Walau taruh umpama meninggal sosok itu meninggal sosok ngafil roh asan cinta roh kaat lah usik tu yang kini cinta lah roh sosok itu. Waqala Muhammad bin Thabit al-Bunani radhiyallahu anhu lama hadir semantani teko abi opal wafatu kabudut. Jal tu mongko marai sosok insun ulak ini. Marai jal tu mongko temaga insun ulak ini. Kale marai insun yu in Thabit al-Bunani asyhadah tak insan. Jadi ono wali rupane Muhammad bin Thabit al-Bunani. Pas bapak aku mati itu tak warai mau terjahat. Pakola liya guna iya jahat. Aku itu barno, Pak ini mau ke satu menit. Itu diwir di inggal wirisan. Itu atasi dan kebun itu. Aku itu barno, aku ini menurut mau wirisan. Itu wirisan level bisu. Aku wirisan, rasa berilin. Kala aku tolip al-mati radiyawaw anhu. Wa muda wa tul awrati tawi wa muda wa matul awrati. Itu yang lagi mau wirisan. Itu yang lagi mau wirisan. Itu setengah sangi kira-kira akhlati wa mu'min. Wa yaw tawi mudawa amatul awratu majidul iman wa nambai iman. Majidul iman itu nambai iman. Atau majidul iman jadi tambah iman. Wa alamatul ikon lan alamate tambah yakin. Wa fi khubari anak isya taruh dewa anda su'ilat an amali rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Fakala kana onoku amali wa amali nasi bujima dan ulangkan. Wa fi lasin akar. Karena anak sopan nabi tidak amil analik aning amal sopan nabi amalan atau nabi wa asyad. Nah ini kalau potong mau lihat sendiri tak Abdul Qasim ini halaman 87 yang di sini majapahit Abdul Qasim, majapahit Abdul Qasim. Wabat tolan tidak ini nomor garis kedua 87 sarang. Wabat tolan teman-teman Jawa sopan Al-Junaid itu Abdul Qasim Al-Junaid itu Rasulullah wali. Ini Rasulullah ke Siwong Lanang Dakar orang itu sebuah rasul al-ma'rifata yang masalah ma'rifat. Fakola rasul. Fakola mengkodawu sebuah rasul yang lanang. Ahlul ma'rifat. Ute ahlul ma'rifat bila iklan Allah yusalluna. Yasiluna. Yasiluna itu tumakau sebuah ahlul ma'rifat. Yasiluna itu tumakau sebuah ahlul ma'rifat. Ila talqil harokati maring. Ngobrahna biro-biro gerakan. Dikulau suun di sini. Fakwani sampai dari sini. Ini sini. Amak nak buat sembunyi, kalau macam tak lali. Itu isu aplikasi al-sinasi wafatawa. Sesama yang apa nak nak bersuai, nak bersekoh boleh ikhlas. Ini nak bersekoh boleh ikhlas. Atas sulaiman ini kalau kita nak contohnya, sulaiman yang lain juga nak tinau tak boleh sembunyi. Ini yang kita contohnya. Jadi kalau nak wanter materi tentang hikam dosot tak boleh sembunyi juga. Jadi nak pas pulau lali, kita lalu bersekoh tu tangan alali. Mutiara-mutiara sing zaman kula pinau ning pondok karep deloki. Dene iki contone misale sinau deneleng siapa nak mutiara ta mriki tak tulis sendiri. Kodine tau tak tulis ning amplop lah amplop ilang. Ning kertas di kertas e lah ana iki anggere kitab e ilang yo. Kemarin nate kitab kula ilang aku ngamuk tenan jare bojo kula kitab ora kudu kena kena cangkem itu ora ora kena dadi wong alim. Mergo salah katokane wong kita pulau paturuan gue tahu dicolong wong gue itu neng tegal dia tahu dicolong tahu neng paturuan gue tahu gara-gara wong jenjang kita tuh paturuan hamur gono takdiran ya nyolong tapi roda sopan ya si nyolong ya pamit jadi kesulap kepengen dokel takdiran yang jenengan tuh paturuan dia gitu seneng bentuk jenjang pulau tapi tapi jadi kita tuh paturuan dicolong wong itu terakhir deh paturuan tak parah nih tak cukup. Wah, tapi di fotokopi saat ada yang utaknya, lu ragam di tau diri. Jadi ini di fotokopi saat ada yang utaknya. Jadi ini, aku yakin, ini kan rugen lah dengan ilmu, kita pasti kamu rapat bakal hilang. Elma sisi nak ngerti lagi kan pulau cepat. Misalnya, eleng-eleng, Abdul Qasim, ini gak lapan jiru. Kalau kalian dulu ada apa yang dia, jadi kita anggap mutiara. Oh, nah itu nanti dia kan, wah, kan, gue roh, nah. Mulai lagi bantah wong nak terima orang kerana sombong, kita warangan lo bantah wong jadi lawan nanti. Wah, jadi kalau tak habis ini mas, wong pengiran sing ra bakal lali mawon duwe tradisi menulis wa inna alaikum lahafizin kiraman ya lamu nama tak si pengiran sing ra bakal lali mawon duwe adat napa-napa kudu dinawu lapor anung kae iki dadi makmum ing dalam catatan sing tertinggi. Misalnya tadi kita minta tak uji, malah wonder hati kecil. Awal lima solat Allah, alkolang sebelumnya Allah gaya popol, gaya pol. Mana bulan buat nanti buat nanti pol. Polban bulan yang kotak bulan tak kotak. Bulan ura tahu raja polban luai sakit luai polban. Berkat tu pulang bersinau ke polban tak langsung tak dua tak dapat enam kotak. Saya kira tahu bersinau polban tak gulai-gulai ura tahu berkat polban tu buat. Mulai sing rego 15.000 sampai sing rego 100.000 sampai sing rego 5.000 di kantor. Jadi ada sing rego 5.000 tentu. Kalau nih jual pan juga tuh, nurut kali 100.000 mulai tuh tentang mesinnya. Itu tak nunggu khusus nulis mesin yang pangeran. Itu kalau nulis buku luaran, jadi jual pan larang, nggak tak sulit waktu terakhir mesti pangeran. Jadi khusus jual pan khusus gue mesti pangeran. Orang yang masak itu kan pangeran gue nyata. Mereka aku gak penulis duit, nggak gue pan itu jelas. Wah, kadang lali tak gowo eling aku berbayar listrik aku wis wis pro lan ngoten dadi mau digo nulis duit kita udah foto dari pulang duit itu catatan masuk masuk yang mungkin kuat kan kalau ada buku tak mentel buku-buku catatan harian tapi tentang misi pengiran kalau itu yang gerente tak ganti nanti kalau tolak not yang mengkak begini tak tolak umroh ini tak tolak kalau kalau eling nun walau kalami wama demi polpen, langsung ini yang ditulis polpen. Pertama Quran turun, ya ikhra, bismillah kita lagi. Kuala tol insya, nanti ikhra, warab bukal, akhtar. Al-lazi, al-lama, bil-kolam. Itu zat, bil-mulan, bil-kolam. Lewat catat. Ya ini wong-wong salah, santri-santri ini sering ada polpen. Mak ngaji gak ada polpen. Itu salah catat. Ini adat nulis itu adat di seorang jadi orang dalam apa Allah di alamatin kalam Allah merdeka nama alam. Jadi kalau tulisnya dari itu, jadi aku nggak rela lagi. Jadi misalnya lagi dia misalnya tak boleh ini. Tapi dua ini kita pakai satu wahab. Satu wahab pulau saja. Jadi calon ini bangsa ini mahal di pulau di sisi rawan calon ini tapi di calon ini tapi itu pamit. Tapi berarti cukup. Maksudnya pamit itu. Tapi ini kira alhamdulillah kita video mungkin rasa dengan ilmu orang ketolol mungkin alhamdulillah. Jadi nak ketolol dia rugen. Tapi apa pun. Jadi mau sinau diri bau sih. Jadi kalau sinau kesubuh. Kita akan buat hati kesubuh. Ya Allah itu nih anak takdiran. Foto kopi sudah sudah. Jalan. Terus pantomim ya. Waktu tinulis orang mana ya? Waktu tinulis itu tulis dia orang kok. Nanti dia enak kan isi nau. Dia yang cara bisa penting. Kalau ada satu catatannya ya. Tapi kalau baru katakan ilmu kulon, baru katakan kulon syukur. Yang nyalan kita pulon, biasanya kita cuma ngalim-ngalim. Cuma ngalim takut pun. Baru kaya nopo. Tapi fatul bahamu, ambil waktu ini juga. Fotonya saya Ahmad Bajar. Akhirnya meletih ini keturutan. Satu wahab itu tiap ngarang, akhirnya meletih ini tidak menyarai. Tiap ngarang tidak mengubah harga, Allah minta diril asli kan. Ngarang tidak mengubah harga. Ini menyarai manhajibullah, minhajibullah di sini Imam Nawawi. Ini orang wahab pertama ini manhajibullah. Tapi tiap ngarang komentari itu kan. Bahwa tak diri didalit Allah wahamu minta diril asli. Ini tidak mengomentari. Akhirnya uang tak sering sinau pasu wahab. Mesti gajinya meletih. Ya, dengan sendirinya. Perkara ini. Wahab itu ngajari uang apa. Tapi meletihnya ulama. Ya baru sama. Mereka meletihnya ikhwan. Jadi itu. ketika Wahab ono senyarai meneh dhewe dadi korban senyarai. Lane nang guyonan alfa il maful andre wong tau mlese itu beneti. Kalau di sejarah banyak juga, ini cerita. Kalau Pak Ibrahim, itu fizik disolehin untuk satu abu abud pertama. Rian top-top ulama ini Imam Rafi'i ini. Imam Rafi'i itu top-top ulama. Malah ini khotri orang yang menjalani Imam Jindan. Imam Rafi'i ngarang kitab Al-Wajib Al-Jadi. Nirokno Imam Ghazali. Zaman Imam Ghazali itu tetap-tetap. Itu kitab-kitab itu disarai Imam Jindan. Barang Imam Rafi'i ngarang di saat ini buatan sempurna. Pancing buatan sempurna ini pancing kritik itu tetap penting. Jadi cara Imam Rafi'i ini itu lebih gana jalan. Sujud ini itu sah. Jadi misalnya kita sujud ini, ini sudah tak gana jalan. Misalnya sujud ini, Allah Akbar ini. Ini sah. Pokoknya kita berpaksa nempel. Terus dibener sama Imam Nawawi. Imam Nawawi di kitab ini minhajus solis. Min hasil tolisi, ini nyarai kita muharrar. Kita muharrar artinya Imam Rafi. Tapi kita muharrar artinya kan. Si komentari Imam Nawawi. Wahai gak kau lo beri pun nak hujan. Itu Imam Rafi pas gelo. Terus gak ada hujan. Pengkaruan Nabi Ngedikan umir Tuhan Nabi Yudha ala Tafati al-Jumir nak sujud itu dimiliki nak sujud anggur lalu saya wal-syabha wal-yasen wal-rubatan wal-kodamnya yaitu batuk, isi, tangan loro, jengkol loro, kodangan. Jadi Imam Nawawi pede, ngeritik Imam Rafi itu pede. Itu salah, itu salah. Jadi mereka muni, pendapatku lebih benar di Imam Rafi. Dari alam terkait pengiran, Imam Nawawi disarai Zakaria alam sore Fatul Wahab. Dia ini juga salah nomen. Fatul Wahab disarai mana? Disalah no. Mana cangkem elek macam penting. Umpam orang-orang cangkem elek, itu ilmu mati. Takrit itu kita paling manfaat tak dunia. Tapi takrit juga salah luruh. Kabeh sarah ini yang tidak salah takrit. Itu darah ini masih juga salah. Fasun, jurnal. Kamu bisa sendiri. Kabeh sarah kok komentar. Itu kau lembar jurus yang benar masih juga salah. Itu pentingnya komentator itu ngurus. No. Tapi mesti rata-rata kebablasan bertang kemelek konsisten. Salah luruh tapi dikomentari. Dari zaman, ulama baru saya itu yang ikhlas. Tapi sing manfaat sing jajar wis ben kok ono wong ikhlas kumpul wong jajar ya dadi ning ngene kuwi. Wong ono di wong ikhlas iki mesti karangane ora salah e glor ya ngaran. Lha mati kuwi tali karo dihukumi. Jamaah karo sing aran pasti ya sunat ben makas. Mula nek wis aran iki susuli sing bener perlu dipae. Ya Alfia ya bos. Alfiyah itu merah Alfiyah pertama, itu perkara ini mantel di Alfiyah itu musuh. Ngarang ke orang musuh, maksudnya musuh guru deh. Jadi dia pertama dia muka timah, Alfiyah, Pak Ikotan Alfiyah itu. Alfiyah itu lebih unggul di bang Alfiyah itu. Akhirnya kuat, menurut saya parangan orang itu. Karena menurut saya karangan itu ada yang ngisi, ketemu wong, wong alim. Kenapa kayak orang ngarang kok mantel? Tapi ngisi kok lo betul sakit. Tawarai ya, terus no ya. Walhai yukab ya ribu alfa meji. Wong urib sito iso ngalahno wong mati saya bukan yang wis mati. Walhai yukab ya ribu alfa meji. Wong urib sito iso ngalahno wong saya bukan yang wis. Takok ini. Aanta ibnu Musi. Nopo dirai ibnu Musi. Yo. Akhirnya Alpia itu panik. Pake-panik di tengarangnya itu gak bakat Alpia. Wawa bisa kena izin pasti lah mustahil jujur karena iya menemukti wong al makin bedak tak punya lelah melete nego udah macet tapi dasar Alfiyah tetap dia mau merubah tetap tulisan Pak Ikotan gak dihapus dia mau melete jadi wong wis dieling lo tetap Pak Ikotan gak sih. Jadi orang itu sama melihatnya itu juga konsisten. Soal itu dengar, tapi dia tetap problem dengan Pak Ikotan. Yang mana dari parah-parah. Dari Ibn Malik Kudi, ini harus masuk, kok mau gabung. Tetap kalau itu tarik dengan Pak Ikotan. Jadi cuma di kasori, di tengah tapi tetap mau gabung. Kata-kata, no. Bahwa Alfiyah ini lebih unggul, tiba Alfiyah ini. Lama gitu ya. Kalau tak terus mau cerita, ini alfa il makul. Ya, hampir tahu. Jadi, itu kan korban. Tapi itu tidak apa-apa, asal sama-sama ikhlas tidak apa-apa. Oleh dia yang kita sini, kita nyata. Bajuter cahlan agai damun. Ini udah ada kemana di sini. Bajuter ini itu wonten masjid yang ngarepe pondok ini. Ini itu rian kita sini, bajuter yang sana tiga pekeh. Itu mau nekano Jumatan yang masjid jamin. Ini salam. Padahal lagi dia yang berani dulu ya. Masjid jamin emberan. Tunggilo ya. Tunggilo ya. Tunggilo pasti. Coba justru fanatik kita muen di Mesir. Pokoknya nak ono kuro sing mustatila, nak buyutin mustatila, kuro mustatila. Senajan pertama ya jatulun bismin, tetep dari si rumi koriatin. Wah itu. Jadi orang-orang tak susu-susu. Terbaik mah, ini urusan ilmu, bukan urusan personal tua si kita. Ulama gak biasa si kita ini, mulai ijen gak biasa, karena ini urusan ilmu. Baik mah, darah ini mesti sobat-sakit oleh masjid loro, pagi oleh masjid. Jadi murid-murid dia berasal rata itu mata yang masjid di imam ini. Fanatik itu mata yang masjid itu. Tapi lo lawan di zaman dari sebatas dari imam atas dia ini enggak. Sudah berjaya dulu. Kalau akhir-akhir mau berkasih di ketua maharin, ya ini jangan masjid. Masjid ini tengah-tengah antara ini masjid kondom ini dan masjid. Jadi loro wae masalah ini ditambahin tahu sih. Nah, kabeh wong alim saling kritik. Padahal ada itu akhirnya alun-alun ini dokter kan abis bangun rapat itu kan mau ponco kata tulang ya putra-putra ini bangun kan yo yo takjim tapi yang takjim ponco kan buatin kasih takjim dari ku terus tuh terus mon jadi takjim umri dari masjid kali mau asbat proses kan ini malah sih untuk orang bakternya ternyata untuk orang bakternya pertama bangun menengah ikan tidur main pas yang semua proses itu sih bukan bakter ini saya ingin aku gamer kemana ganti kiai ganti fatwa jadi kudu jono jadi ulama antar ulama itu saling kritik kan dia tuh asli dewi ya bukti paling gampang ya Nabi Muhammad itu sering kritik Nabi Musa agar sering orang itu cari hati Nabi Musa umpama Musa itu gelembat lo iya sama espasir sering hati tuh bahwa cari hati beliau menata cari hati Nabi sebelum lalu sahabat-sahabat yang mantan-mantan ahli kita tak pengagum Nabi itu. Ya Rasulullah, saya dimintai Abu Musa, ya sahabat Nabi Musa. Laukana Musa hayyan mawati Abu Illa Adin Nabi Ahi. Umbuh mau Musa urek, belum rakyat, belum kudu jadi umat. Umbuh ketuaan yang harus ibu aku. Oleh ini, meletih yono tanah deh. Karena yang aku meletih, aku juga sepuluh tanah deh, misal-sal. Cara ini cara tentang aduh, tawa aduh, tapi macam ilmu butuh membeli itu kok sebagian pola ini. Tidak dapat kau malah parah meneng. Husain Al-Khawati wali. Bareng kepleset malah masalah waktu itu harus muncul. Komentar saya tak belum kau sih. Asuro Husain Al-Khawati asuro. Husain Al-Khawati kepleset. Eh, betul rasa angkatan dia. Betul rasa angkatan tak tahu amuk soal. Jadi gamane? Sing mari dia nanti kecelakaan kita. Orang seangkatan nambah. Loro angkatan Pak. Walaupun tuh di zaman ini aku tuh ya. Umpama aku menangis, tak tulung dia lepas sampai ceblok. Wa ana li kulli murid yo mukhid yo afidun. Ya jadi ulama asro kajian. Aku be wong sing seneng aku nak kok kaya tak tulung. Asal tak angkatan ya. Salah ini generasi ini jadi mengaku. Ceblok ra sing nulung. Tapi mari gua ya kayaknya, aku ya waktu wali udah jajan mulai sembilan itu orang lahir masa selalu kau pendidikan anak salah sulah kau itu merubah keadaan itu aku anak baru sila anak anak ruwadi mukul aku api nya pengiran sembilan anak wali dia aku kuala anak salah sulah kau anak baru enak sih ngomong gue bisa yang lain terus si wali mulai itu kok pantas kalau kumpul saking keramatnya mau mulai itu kok pantas. Terus ini cerita tak terus. Imam Rafi'i disarai Imam Nawawi. Termasuk ini juga kesalahan Imam Rafi'i itu fatwa sujud itu cukup batul jaba alal ardi. Senajan lo gak melibat no tangan, gak melibat no deng. Nah, kalau nanti ngomong yang kita lipin hatam ini, sampai sampai salah. Kalau terang, bagus. Kok sakit Imam Rafi'i berdapat ngomong, mau ngomong hadis umir itu anak kita ala tapati kesalahan. Nah, cara aku ya bener Imam Rafi'i. Mulanya anakku Hasan di umur 5 tahun, nak sisip dulu tak baru. Tak anggap aja bener Rafi'i Imam Rafi'i. Tapi ini Rafi'i itu kan ngawur. Tak anggap aja bener Rafi'i Imam Sinten. Saya ini ngelih, tak contoh, nak hukum itu ketara nak bener, nak diwali. Bang, dia misal nak diwali. Diwali aja ngasih. Saya ini ada orang sujud yang berholo. Paham, Mbak Nuri? Ada orang sujud yang berholo. Saya sujud lo gaduh etok di dapok ning gone lemah. Kowe darani murtad ta ora? Yo murtad ta. Kowe kan lah anak sujud ning berhala mok gaduhe di dapok wis murtad senajan to tangane ora jenggule ora. Berarti kan sujude sah. Mulane murtate sah. Lho boten iki sampeyan kan crita ulama lho sampeyan. Sujude sah berarti murtate. Nah ngono untuk sadaran sujud gak perlu tangan ambek sungkul, bukti ini untuk pengasahan murtad. Lu tuh gak ngabung wong wedok. Sengat batal wudu ngabung wong wedok bisa wajib. Nah orang sahabat gak datang. Oh, orang ulama sendaran yang kalau wong wedok nak sahabat datang. Terus sini ya imam menasehati. Sini ya walian. Saya itu bujur di cekal wong. Sini kalau gak sahabat tertimbun bawah, tak jodoh sih. Jadi hukum ketahuan itu wali. Tidak apa? Mulanya orang papa tak buat bibit sini kata saya tu, hukum itu lo wali ane, kau tak tahu. Jadi Imam Rafi orang salah saja tu nak cuba ding. Jadi yang lucu ni tenaga. Walhasil Imam Nawawi suatu saat kabudut, misalnya kabudut, jadi lama uang tetap mati. Mati kau nak anak malu, kalau saat ini seumuran tu lo, jadi anak malu, malu banget. Dia itu pengagum Imam Rafi. Jadi ahli medik itu baru kaya dinamu kita pusing dengan Imam Rafi. Pas Imam Nawawi itu gemang kali tak boleh bikin Imam Nawawi. Tapi rawan, yang berapa bantah orang ini Imam Nawawi gak wani. Samping di bawah ini Imam Rafi. Kode ini mantap. Uang ambil ngeritik ibu laku. Tapi agar marah Imam Nawawi orang wajah itu mengkeret rawan. Bari Imam Nawawi tak budek. Parah itu budek. Siwani lagi. Tentang antal lagi kulta di kita tidak melihat. Wakaul roh ika jawab ada. Wakaul di Allah wa amul mati. Dengan saya kis mati. Di seizah urib Imam Rafi'i buat komentari wajib. Dari pendapat ini dengan luwe hape, luwe asdun. Saya kis mati api opo. Mati di kuburan ini lagi. Mereka pendeknya pengaku Imam Rafi'i. Gila lah kita yang tertarik pengaruh. Wono kucing menculot, gak pernah langsung. Wes kucingnya nyoto cangkem, sikile dicopot kalo dia akhirnya ngakuri, masya Allah, anda lepas udah deh, panjen warna wong teramat. Akhirnya gini loh, nah ini memang sama aku nyala no nuruti nafsu ini demi kebenar. Aku demi ya hormat di Imam Rafi, cuma satu dua item yang salah ya tak perih. Jadi ulama di sini ya, aduh. Aku lah tadi jero rasanya, ini bangun jero rasanya itu loh. Gimana itu pasti jero rasanya, mesti uang juga di mafra, mesti uang sih. Bisa ya Inur Salim, Rakoyon, kita bisa biasa. Padahal kita-kita ini sudah rebutan beda apa. Misalnya Bapak Rien terkopi jatuh di desktop pengajian. Tapi aku roh keluarnya bapak. Tapi tadi bangun di desktop jatuh terkopi pengajian, tapi aku roh keluarnya. Karena kadang murid itu mari di keluarnya. Masyarakat roh yang lahir. Paham ya? Satu-satunya, satu-satunya uji lah rasanya. Kabeh-kabeh itu belum temaan. Tapi cara lahir berarti kabeh itu belum temaan. Kamu bisa gini. Tapi anak itu yang kotor keluar. Ya, tapi ini mumpul ancang. Sekolah di bantal di bagi tak tuku. Paham ya? Lu kok ini ngetes. Akhirnya misalnya oleh Pak Uji, mari si keluar itu. Paham ya? Tapi untuk suatu saat masyarakat banding. No, apa yang belum temaan kok anaknya? Paham ya? Padahal anaknya dan bapaknya terbuka. Perkara ini anaknya mari si. Lah bapak ini bodoh. Bapak itu sebenarnya kalau kalau tidak kelakuan yang bisa dilihat oleh rambut dan di Quran. Itu mbak enak urus sebenarnya itu kaya aku. Jadi aku ini aku untuk mandat. Ada kaya aku ya. Jadi aku kan kemarin si mandat itu kemudian. Yang kedua kaya aku kan terakhir dia kaya aku. Perkara ini ya ngeluh juga kan sama kelakuan masyarakat. Nah ketika kita beda, dia lebih. Dan kita untuk mandat. Lebih dalam mandat kita. Yang dia nampak macam mana ni bau dia orang sana bawa kafe kafe terasa. Mungkin isu juga ini. Di kalau di kehidupan tanya saya dia pernah datang pokok. Kasih dia baca. Baru tu mau kucing ni mau rumputan. Kita itu semua

sopan. Nah masyarakat roe, wong abai gak duwe gelar kok anake. Lho masyarakat agak roh keluane abai loro sing dhewe gak duwe. Kelompok roh, bangun itu berkeluar menangi. Ini cerita ilmu. Bangun itu bangga berani rakyat di kafe, berani bangun rakyat. Tanggung oleh Lutman. Ini betul keluarga ini. Kalau menangi deh, itu gantengnya. Lu biasa di Kapuan. Dari dulu. Kalau zaman itu, biaya yang utang ada sebuah Khalil Bangun, semua sekolah IAIN. Kalau misalnya semua UIN, IAIN, IAIN. Semua saat ini, gue kuliah tinggal aja. Sekarang ini, ambil kuliah. Sekolah-sekolah, bangun itu, kalau mau paham, mau kecil. Kalau sering gigante. Ngurus sertifikat pondok mau mencamat dilecehkan mereka ingin jaring jaya gede yang ini kemasan dilecehkan sama camat ingin jaring jaya gede ya teman tak camat mau wani melecehkan sama pangkasnya sepo-sepo beli yang sama untuk pangkat itu pangkatnya ada yang berjumpa pun di lecehkan kuliah yang lecehkan ingin yang menuruti rata-rata beliau akhirnya S1 diterus S2 sampai S2 padahal putra lewat yang tahu bangga ke kuliah. Tapi ya itu sedang terkong putranya. Tapi itu penggemar yang bangun. Kusuh aku raga ya bang. Ini orang ceritanya aku saksi deh. Aku lah bukan. Ini keceritanya. Ceritanya cepet. Baru kayak kapok. Masih melawan aku. Tapi intinya. Kamu jangan pernah ngerti ke besar-besar. Pulau, kejumpul. Nah, bisa biasa. Mereka harus bersekongkol. Bersepakat. Mereka mari sigel. Aku yakin, gue mencari Pak Ujira, Pak Ujira. Mertu, kurunak-kurunak itu yuk kapok. Tetap kapok, anaknya tetap kapok. Abailah yuk. Sudah fresh dong, kami bayar asumat. Mereka ramai-ramai. Mesti lupa. Lu rasa nih, gue. Aku rasa, gue rasa, gue rasa. Anak terlahir, gue rasa. Gue rasa ini dengan sendirinya, aku yang nabung anak. Tapi wong tua itu kapok supaya cerita Pak Ite rasi wali. Masyarakat ini enak yang mulia anaknya rapa yuk abak. Masyarakat itu enak rapopo, kita sudah bersepakat paham. Jadi bapak ini enak ngadani gula jengur, ngalami aku sok, supaya aku bolak balik tetap. Mencari bangun, bubar, bah, berkini, saya aku kini. Karena kalau lah gitu, yang kali jemput anak kulo Hasan di Jogulo, kutu kulo di Jogulo, dan di Jogulo kemudian foto-foto apa? Di istilah pula imam, rahmat, istilah pula mak, nabo. Ya kan, memang foto-foto yang kepingin anak itu itu murah kepingin. Kalau dia mondo, ayo di sini malah gak lem mangani penumpang, rapi juga kita gak lem foto rapi rapi. Bareng rapi kumpul mertua 6 tahun, bareng pisau, marupo, bocor. Aduh, bareng nyai pertama itu sudah diwong apa mana itu sudah diwong kuih tau apa nyai pertama sudah multi level kelas. Mesti kekakuan ini diwariso jauh orang-orang itu. Barang diwariso anak-anaknya menata teori tidak kaya apa. Ya maksudnya sampai enak ini lewat sebujurnya orang kaya apa. Mungkin di sini kata yuk, apa ini? Lalu kalau orang-orang tanya anak-anak itu, bapak nak ngejikan semua kesok yang alami. Ini ini wanya-rane latihan ya, bapak, mbak pun tak ada itu. Ini bodoh dia itu. Sangking merdiki om besok, kesok orang-orang itu. Biasanya yang kemahan bapak, yang bisa ada mbak pun, yang bisa ada politik, tak ada itu. Ini ngewa mungkin. Salam template wong kono siji polo iku bayar suara ro gelu ra siji. Salam template wong to. Dari akhire ra salah sing wong iki. Perkara iki iso dhewe ati lho. Salam template wong to siji polo. Iki gak kudu ngene wong. Salam wong. Jadi saya kan anak itu memiliki kuper, saya kapok. Kalau ada di luar terus, dia itu pengen, pokoknya ranasib yang sama. Nah, cuma nggak tengok balik. Masyarakat angkatan itu apa, angkatan itu berdiri, mungkin itu sesuai konteks. Yang kau ngomong, saya kira kembar. Asal nggak kembar dalam kesepak. Cuma ini kita anak itu, asal itu alim, mari itu ilmu ini, tetap di topik ini. Setelah ini, itu alim, mungkin yang terus karena dia punya manfaat labil ilmi, mungkin masalah kan? Asal bil ilmi tak pikir, ya gak masalah kan? Karena memang, ya memang kesepakatan kan? Tetap. Menjelok terus melihat wana sifat-sifat ini. Pakol al-junet, wong-wong sing ase, iku ras ibadah secara lagi. Mergo ibadah itu wis ase. Ana wong ngomong ngono, iki ana bar iki rene-rene iki. Wong nang wis mutul kesak iki jare ne ibadah mung cukup ning ati, wis ora tau salat sunah, wis ora pati tahajud, gak pati witir. Diatur no imam tuna. Alasane wong iku jare ibadah wis ning ati. Bareng diatur imam bilet, imam bilet cukup. Papa ora mung kok dewe sebab sine iki aku kok semal sine. Inna hadza sa'atam niki ku kaulu kaumen, omongane kaum. Katal lamu kang omong sapa kaum di istotil ahmal kan gugurno ngamal. Iku cangkeme wong sing ora tau ngamal, ngosok salate ning ati, tahajude ning ati, witire ning ati. Wahadi jutali kira omongan sing menurut entun azimatun tutokti. Waladi te wong ya triku kang nyolong sapa wong, wae sih lan dino sapa wong aksanur api apane kalan sing kae. Minal lagi sing bang wong ya puru rada. Iku apik wong dino di bang kelakuan. Adine wong ora salat ora ya, tak betul. Dari situ-situ ini ngasih. Ngatas nama ada wajib usul hilang. Lainnya dari Abu Qasim. Itu apa wong dino. Tiba-tiba paku hari wong tinggalnya. Jadi aku enak ngurisik wong orang sholat dari sholat ini Mekah. Orang sholat alasannya sholat ini ngasih. Anduk dari Abu Qasim. Itu wong dino, wong maling. Lu ya, tiba-tiba wong tinggal aku ini. Wong orang sholat, alasannya wajib usul hilang. Wong dari Abu Qasim itu. Walladhi yasriku wa yasni aksaru halan minalladhi yakulu. Jadi gue sendiri nak nyalakan uang. Gue sentimen. Pak Bulkosim apa? Sambil mesra'i sudah tak diri. Walladhi inti azimah. Walladhi yasriku wa yasni aksaru halan minalladhi yakulu. Uang jali ma'rifat jizah. Kakoane ma'rifat tulharotat. Jadi mimpah jizir wa tasarruf. Kita buat orang bijak, kita buat orang kita awan ni. Jadi orang-orang ni aku kosih malu ni si si mereka. Ini di sumbangan gula, ni ada ngamal ni. Si sambang nanya, buat aku kosih mual sana si. Yang kita mana? Halaman walu nom, waktu sih paling tak nak. Wainal arifin yang saya pendengar semua arifan kenal bila. Nak pancen makrifat tenan aqdul amal anillah. Wong nak makrifat tenan mesti seneng amal. Senajan to pas ngamal dene yakin baro kae hidayate Allah. Jadi aqdul amal anillah wa ilaihi lan maring Allah rajiuna dari kabeh pihak dalam amal. Jadi kalau nak pancen dene makrifat tenan tetep ngamal, ya tetep salat, tetep zakat. Cuma dengan keyakinan nak isane salat, isane zakat mergo untuk hidayate Allah. Lan amal ini ya dikembalikan ning ora kok malah ninggal ngamal, sok wis usul ilang. Oh, wong ngene iku apik wong zina dari mong. Iku bolak-balik kalau matur ulama itu kadang cangkem elek. Ngendikan elek ora ana pantes, ngendikan disuwati elek. Tapi ini kudu cangkem elek. Artinya kudu ekstrim ngukumi wong apik wong zina, iku jenenge ngukumi apa ekstrim. Yo nggih, sak Abdul Qadir mung saleh ngono ngendikan kasar, apik wong maling, apik wong. Karena ulama memang kadang butuh tegem, makanya kalau disuruh ini cangkem ini, kalau sana hati ini lumayan pula ini mau cangkem ini, tapi kalau itu malam ini, apa yang mau ngomong? Mereka mau ngomong juga, kita juga sopan, nanti ini terlaris, kita sopan, nanti cangkem ini, ini rasa sopan sama sana hati ini. Cangkem melek tapi duit apa? Jadi aku kalau itu, uang ini juga di cangkem melek, mari kurang aja, jadi aku kalau itu melek. Muni marifat billah ora salat ora zakat dari susu ila Allah atuh wong sing ora tangkem Jawa ora atuh apa cuma bahasa Arab itu lha muni wallahi yasriku wa yasmi ahsanu halan mari ora Jawa ape wong apa ape wong sing tak ngamal lho wong sok wali dikritik dibanding karo wong nah iki kan wong sok wali dikritik dibanding karo dua sangkene kepiye ya. Saya kira tulis sih, kalau nak nak kita buka semua, kalau ono sikam ono. Eleng ini dalam mana itu kita ngalimi. Molen, molen lah. Mantap dah. Kita tak tinggi. Eleng buat apa? Abi apa kalau apa? Dari sini. Dari sini. Wa inna al-arif nirana sa'atun wa sa'in iraf bila aqadul a'mal anillah wa ilaihi rasulullah. Tiga ini terlalu. Nak wong marifat senang, dia tetap ngamal. Senajan toh pas ngamal, yakin itu kersane Allah. Lan matrano di tomborane balik ini Allah subhanahu. Tapi tetap ngamal, paham ya? Tapi tetap ngamal. Walau bagi itu lan umpamu ije ingsun. Alfa amin yang saya utahun. Umpamu lho aku itu urib ije saya utahun. Selama ansus orang bakal ngurangi ingsun. Min akmalin diri sangking amal-amal keapian darotan kelawan sa'wi jisawi atau sak semut abang sih yang mana namun semut abang dari semut paling gili masalah terangkan semut abang gede nih gak karuan malah nangri peng kalau dia ngaji darotan sa'wi jisawi gak kira tau maknani semut abang ngaduh terus orang kiai bareng di protes muni semut apa gini Buddha yang putih bahwa aku yurah roh barang dia ini kuliah, malah atom cek kurang cilik, sak partikel. Wah, ya baru atom cek apa? Partikel tu cek apa? Wah, tak nafsu kok bagus tu. Aneh-aneh, terus kalau ada rasa cilik banget, semut muda je, tak mesti apa? Oh, nanti mana ni? Tak lukut, nanti kering. Tak apa? Lukut dia kering, dia cilik. Harus tak mau mikir rute. Wah, aneh-aneh. Wah, pemulih cili, okey, kering. Nak umumnya itu beri apa, Zerro? Bisa, orang itu beri apa, tak semua dong. Pokoknya tak beri aku, orang konsisten mana. Wah, aku mulih cili, kok. Saya nak di kampus, berani mulih tak itu. Tak apa. Nah, enggak, itu kan. Maju orang-orang yang mana ini. Kau kampus itu, kan. Tadi rata menang analis enggak. Eh, kan gua rame-rame dulunya. Gua kersane pengiran ya makhluk apa? Wa inna lantan. Illa yu khalaq dengan yang tersin halang-halang sopok. Itu dinahu ono insan ini. Pokoknya walhasil ngamal-ngamal lahir, ngamal-ngamal fisik, atau cuman buat tinggal, nah, nganti gue mati. Jadi sampai sok ma'rifat, terus ninggal lo amal fisik. Wa inna hulam satu yang amal lu lawas dari. Iku orang nyata gas di Yesus itu di ma'rifat, yang dari ma'rifat. Lan aku ngamal fisik, orang pernah membagi ma'rifat. Aku ya sholat tahajud, ya sholat witir. Tapi nyatanya malah memperkuat ma'rifatku. Orang kok wong ma'rifat malah sok, terus orang ngamal secara fisik. Fisik dari wes musuh itu dari Abdul Qasim apa yang mungkin nanti bang Wong yang kelakuan ini wah kualan lebih kuat tapi cara tu ngamal fisik ternyata lebih kuat si kali yang dalam makom ini tapi ngamal fisik beliau tidak mengganggu makrifat nah ngono nak nong makrifat terjadi ngamal fisik apa yang mungkin nanti apa yang mah halaman 87